mereka berpendapat tentang dimakruhkannya dan dibencinya menegakkan hukum had di masjid disebabkan karena dikhawatirkan akan mengotori masjid dari percikan darah. Jika ditegakkan hukum al-qisas di mana seorang dipenggal disebabkan karena dia membunuh orang lain, maka akan menyebabkan masjid tersebut akan menjadi kotor. Sehingga para ulama memakruhkan. Demikian pula yang datang dari riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa penegakan hukum had tidak pernah dilakukan pada zaman itu berdasarkan hadis-hadis yang datang, tidak pernahnya dilakukan di masjid namun ditegakkan di luar masjid. Kita melanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa'an Aisyata qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau berkata Usiba Sa'dun yawm al-Khandaqi, bahwa Sa'ad terluka pada perang Khandaq. Yang dimaksud Sa'ad di dalam hadis ini adalah Sa'ad bin Mu'adz Abu Amr al-Ausi radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari. Beliau yang disebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Sayyidul Ansar. Beliau masuk Islam di Madinah pada tahun-tahun atau pada waktu-waktu antara terjadinya Bai'ah Al-Aqabah yang pertama dan yang kedua. Tatkala beliau menyatakan keislamannya, maka dari kabilah Banu Abdul Ashhal, mereka pun menyatakan keislamannya. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang yang dihormati di kalangan kaumnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menetapkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pada Sa'ad Banu Quraidah, salah satu kabilah dari Yahud, mereka menyerahkan diri mereka kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin pada saat itu untuk menetapkan hukum apa yang harus mereka perbuat terhadap orang-orang dari Banu Quraidah. Maka ditetapkanlah oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu bahwa adapun mereka yang masih muda dari kaum lelaki, maka hukumnya adalah dibunuh. Disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin. Adapun dari kalangan anak kecil, kaum wanita, serta orang-orang tua, maka mereka dijadikan sebagai tawanan. Pada saat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala menetapkan hukum ini, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada Sa'id bin Mu'adz bahwa beliau telah menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berasal dari atas langit yang ketujuh. Yani dari Allah tabaraka wa taala. Beliau hadir dalam perang Badar. Juga menghadiri perang Uhud. Dan ketika beliau menghadiri perang Al-Khandaq atau disebut juga perang Al-Ahzab, beliau terluka. Terputusnya salah satu urat yang menyebabkan darahnya terus mengucur, yang menyebabkan kematian beliau radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun kelima dari Al-Hijratun Nabawiyah. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkisahkan tentang terlukanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Khandaq. Usiba Sa'adun yawmal Khandaqi, bahwa Sa'ad terluka pada perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama khaymatan fil masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau membangun kemah, ya, membangun al-khaymah, yani kemah, ya, tempat-tempat di masjid yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, agar kemudian beliau dapat beristirahat di masjid. Maka dibuatkanlah kemah. Liya'udahu min qaribin, agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjenguk Sa'ad bin Mu'adz dari dekat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di samping masjid. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam pembahasan tentang adab-adab masjid untuk menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang diperbolehkan yang dilakukan di dalam masjid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah berkenaan tentang al-ahkam al-muta'alliqatu bil masajid, hukum-hukum yang hubungannya tentang adab-adab masjid. Di antaranya diperbolehkannya tidur di masjid, sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang dibuatkan kemah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dalam keadaan terluka, ya tentunya beliau di sana beristirahat, beliau tidur di masjid. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ahlus Suffah, orang-orang yang mereka tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal mereka adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tinggal di masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bolehnya orang sakit diistirahatkan di masjid walaupun dia terluka. Walaupun dia terluka. Walaupun di sini juga ada isyarah yang menunjukkan bahwa darah yang mengucur dari tubuh manusia itu bukanlah najis. Darah segar, terkecuali darah haid yang telah datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan najisnya. Darah haid demikian pula darah nifas. Adapun darah segar atau darah yang keluar disebabkan karena luka, Maka pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa darah tersebut bukanlah najis. Masih saja para sahabat radhiyallahu taala anhum mengerjakan salat dengan luka-luka yang mengucur dari tubuh mereka, mengeluarkan darah, toh mereka tetap mengerjakan salat dalam kondisi demikian. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya membuat kemah di masjid dengan syarat tidak mempersempit ruang gerak orang-orang yang mengerjakan salat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain pula, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan beliau pada bulan Ramadan, apabila telah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan beliau bersiap untuk beriktikaf, maka beliau membuat kemah yang menunjukkan bolehnya. Di sana beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengkhususkan ibadah, meninggalkan berkumpul dengan keluarga, beriktikaf. Maka hadis tersebut menunjukkan bolehnya. Dan hendaklah diletakkan di tempat yang tidak mengganggu orang-orang yang akan mengerjakan salatul jamaah, seperti bagian belakang, agar kemudian saf-saf tersebut tidak terputus dengan adanya kemah-kemah yang dibangun. Wa anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau juga mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastununi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku, wa ana anzuru ila al-habasyah, dalam keadaan aku memperhatikan kepada orang-orang Habasyah, yal'abuna fil masjid, mereka sedang bermain-main di masjid, yaitu di masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al hadis muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini juga Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkannya untuk menjelaskan kepada kita beberapa hukum yang juga diperbolehkan untuk dilakukan di dalam masjid. Dalam hadis Aisyah yang kedua ini beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku. Yani beliau berhijab. Karena memang pada saat itu merupakan waktu yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk berhijab dan menutupi aurat-aurat mereka dan tidak menampakkannya di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Dan ini berasal dari kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau melihat permainan orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah yang berasal dari salah satu bangsa di Afrika, dari Ethiopia. Al-Habsyiyun. Mereka sedang bermain-main. Dalam hadis ini tidak disebutkan permainan apa, namun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka bermain tombak. Bermain-main tombak. Sambil menari-nari dengan tombak-tombak mereka. Dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menegur apa yang mereka lakukan. Bahkan tatkala beliau melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka beliau pun mengatakan pada Aisyah, ya Aish, wahai Aish. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya Humaira, wahai Humaira. Gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada istrinya yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Humaira dari kata al-ahmar, kemerah-merahan. Atuhibbina an tanzuri ila la'ibihim, apakah engkau suka untuk melihat kepada permainan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu kepada Aisyah dan Aisyah pun menerimanya. Pada saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hendak melihat pada permainan mereka, maka dagu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diletakkan di salah satu pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam menutupi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari pandangan manusia dan menghijabi Aisyah, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dapat melihat kepada permainan mereka dan beliau berhijab. Lalu pada saat itu, ya, mereka terus bermain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau masih ingin melihat? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, iya, saya masih ingin melihat. Ya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, sebenarnya saya tidak suka melihat pada permainan mereka. Ini yang diungkapkan perasaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, sebenarnya saya tidak suka untuk melihat pertunjukan orang-orang Habasyah. Akan tetapi maksud saya, walakinni uhibbu an ablugha kama yablughun nisa maqamuhu li wa makani minhu. Akan tetapi aku suka, ya, untuk mendapatkan kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja beliau berlama-lama, ya, di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan dagunya agar kemudian beliau menginginkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini berkenan tentang masalah adab-adab di dalam masjid adalah bolehnya seseorang bermain-main dalam masjid. Seperti yang disebutkan dalam kisah ini, orang-orang Habasyah sedang bermain-main. Namun para ulama menjelaskan bahwa permainan orang-orang Habasyah adalah permainan yang memberikan manfaat, yaitu permainan tombak. Yang salah satu faedah adalah melatih seseorang dalam mempersiapkan dirinya dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiar. Maka diperbolehkan permainan yang bermanfaat, permainan yang memberikan kemaslahatan, khususnya dalam masalah persiapan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dilakukan di masjid. Naam. Atau yang semisalnya, ya, bela diri misalnya, boleh. Naam. Adu ketangkasan diperbolehkan, ya, asal jangan memudaratkan yang lainnya. Ya, latihan tembak-tembakan tertembak beneran. Jangan sampai demikian. Walhasil yang syahid dari hadis ini adalah diperbolehkannya. Adapun permainan-permainan yang lahu, yang tidak ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Perkara-perkara yang justru menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. maka hendaklah tidak dilakukan di masjid. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah kebaikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Aisyah, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling terbaik terhadap keluargaku. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan waktunya bersama dengan keluarga. Di mana beliau juga menghibur mereka. Ya, menciptakan keluarga yang tenang, bahagia, tentram, harmonis. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam, walaupun beliau seorang pemimpin, pemimpin umat, pemimpin kaum muslimin, bahkan pemimpin dari seluruh manusia, namun beliau bukanlah seorang yang digambarkan seperti orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Mentang-mentang pemimpin, di hadapan istrinya tidak pernah mengeluarkan senyuman, tidak pernah tersenyum, karena pemimpin, ya, keadaannya terus serius. Nah, sehingga istri ketakutan di hadapan suaminya, ibaratnya seperti seorang budak terhadap tuannya yang kejam dan keras. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan demikian. Rasulullah alaihi salatu wasallam kadang-kadang mandi bareng dengan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengajak mereka bermain-main, ya, berlomba lari bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, begitulah Nabi alaihi salatu wasallam dalam berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan terhadap keluarga. Beliau memiliki al-akhlaq al-karimah yang sepantasnya bagi kaum muslimin untuk berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita wajib hukumnya untuk berhijab, menutupi tubuhnya, menutupi auratnya dari pandangan manusia. Dan hadis-hadis dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali yang memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, menutupi seluruh tubuh dengan pakaian yang tidak transparan, dengan pakaian yang tidak sempit dan ketat, dengan pakaian yang tidak tabarruj, tidak bersolek, dengan pakaian yang benar-benar menutupi seluruh tubuhnya dari atas kepalanya sampai ke bawah, benar-benar menutupinya. Ada sebagian mereka yang walhamdulillah mereka telah mengetahui tentang kewajiban berhijab, namun sebagian mereka tidak faham bagaimana cara berhijab yang sebenarnya. Ada yang berhijab akan tetapi kakinya dinampakkan, padahal kaki dari seorang wanita itu adalah aurat, tidak diperbolehkan ditampakkan pada yang bukan mahram. Ya, bahkan ada sebagian mereka dari, ya begitulah, disebabkan karena kejahilan, tidak pernah menuntut ilmu, ya, dan tidak mengetahui bagaimana cara mengajari istri, bagaimana cara mengajari keluarga hijab yang syar'i. Pekerjaannya setiap hari keluar, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, tidak menuntut ilmu, menghabiskan waktunya dalam kejahilan. Ya. Mereka menyangka bahwa istrinya berhijab. Gimana cara berhijabnya? Wajahnya ditutup. Alhamdulillah. Akan tetapi pakaiannya yang di bawah itu ada yang sampai terlihat betisnya. Nah, disangkanya bahwa aurat itu hanya wajah. Ya. Kaki bukan aurat. Sampai betisnya terlihat. Dan ini bukan satu dua orang. Bisa dikatakan bahwa ini bersifat umum terhadap sebagian mereka yang ditimpa kejahilan. Tidak mengerti cara berhijab yang benar bagi seorang wanita. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau yang usianya masih sangat muda sekali. Bahkan pada waktu itu beliau belum mencapai usia balig. Beliau sendiri yang menjelaskan dalam riwayat yang lain. Wa ana jariyatun. Dan saya pada waktu itu masih seorang wanita yang belum mencapai usia balig. Aisyah radhiyallahu anha. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menutupi beliau. Dan Aisyah berhijab. Nah, yang menunjukkan bahwa para wanita hendaklah mereka berhijab. Nah, dengan jilbab dan hijab yang syar'i. Ya. Memang betul ada perselisihan dalam masalah wajah. Apakah wajah itu termasuk aurah atau tidak termasuk aurah? Nah, ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa wajah wanita tidak termasuk yang wajib untuk ditutupi. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita kembalikan pada diri kita. Ya. Tanya dengan jujur. Dari tubuh wanita, yang mana yang paling dahsyat fitnahnya? Hah? Tangannya? Kakinya? Apanya? Wajah. Gak bisa diingkari. Nah. Ya. Walaupun terlihat rambutnya terulai, ya, tangannya mulus, begitu kelihatan wajahnya, hilang hidungnya. Waduh, ini masalah. Nah. Iya kan? Kembalinya kepada wajah seorang. Seorang laki-laki yang hendak berkhitbah. Nah, melamar seorang wanita. Yang paling utama dilihat apanya? Hah? Kakinya diperlihatkan. Ya. Tangannya, kan wajahnya. Ya. Lah terus kalau dia kesana kemari dalam keadaan wajah yang terbuka, ngapain dinazar? Untuk apa lagi dilihat? Sudah terlihat. Nah. Nah, kayak ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita tanyakan ya. Dalam keadaan kita tidak perlu menoleh pada perselisihan. Ya, kita mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama antara madhab yang membolehkan dengan madhab yang tidak membolehkan, mengatakan itu aurah. Namun mana yang lebih ahwal, yang lebih berhati-hati, yang lebih aman dari fitnah? Nah, kalau di zaman para sahabat saja, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sering mendapatkan wasiat-wasiat dan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kadang-kadang terkena fitnah, sebabkan karena wajah. Nah, ya, Al-Fadl ibn al-Abbas yang pada waktu itu sempat bertemu dengan seorang wanita. Ya, ketika Fadl ibn al-Abbas memandang wanita tersebut, ya, sampai tertahan gitu. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkannya. Dan Rasulullah mengatakan padanya, "Isrif basarak, palingkan pandanganmu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutbi'in nadharatan nadhara, fa inna lakal ula wa laysa lakal tsaniya." Jangan engkau mengikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan pertama, pandangan yang tidak sengaja. Ya. Kalau kita tidak sengaja memandang sesuatu, terus dipelototi, itu pandangan yang kedua. Ya. Walaupun sekali, tapi dipelototi, itu pandangan yang kedua. Jangan diikutkan pandangan yang pertama dengan yang berikutnya. Kalau yang pertama, ya tidak ada dosa atas kamu. fa innalakal ula, karena tidak dilakukan dengan sengaja. Tapi yang kedua, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Sekarang ini subhanallah, benar-benar fitrah wanita telah dirubah oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dari kalangan kafir, ya, yang memasukkan budaya-budaya mereka yang bertentangan dengan Islam, ya. Pakaian-pakaian semakin berkurang ukurannya, bukannya semakin melebar, semakin berkurang, ya. Kalau dahulu orang pakai rok mungkin sampai kaki, ya. Sekarang terus diangkat terus, ya. Kalau dahulu mungkin seorang berpakaian itu sampai ya lumayan lah ditutup, ya. Tapi sekarang sudah diangkat-angkat terus. Celananya tambah melorot, bajunya tambah ke atas. Allahul musta'an. Berbangga dengan itu, apa sih yang harus dibanggakan, ya? Enggak malu, ya. Afwan, pantatnya kelihatan. Tidak malu. Tidak punya rasa malu para wanita sekarang ini. Allahul musta'an. Ya. Dan sangat menyakitkan kalau mereka itu muslimat. Muslimat. Ada lagi yang pakai jilbab, istilahnya jilbab gaul, tapi seperti itu pakaiannya, ya. Kepalanya ditutup, kemudian bagian pinggulnya dibuka. La haula wala quwata illa billah. Ngapain kepalanya ditutup? Nah. Sementara bagian pinggangnya, pakaiannya sama seperti mereka. Ya, katanya gaul, sekarang kan lagi model jilbab artis. Nah. Subhanallah. Jadi tergantung model. Mengikuti model. Ya. Jadi kalau model zaman sekarang ini orang-orang mulai berjenggot, ah pelihara jenggot. Ya. Sehingga kadang-kadang kita tertipu. Dikira, Masya Allah, ini mungkin ikhwan, rajin sholat. Ternyata hanya model saja berjenggot itu. Nah. Ya. Karena mungkin ya ada, ya ada, jelas ada yang ditiru, ya. Apakah dari luar, ya, ataukah mereka dari para penyanyi, artis, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti kalau modenya cukur jenggot, ya cukur jenggot lagi. Ya, nanti kalau ada modenya pelihara kumis, ya pelihara kumis sepanjang-panjangnya. Nah, tergantung model mereka ini. Allahul musta'an. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Dan juga di dalam hadis ini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya seorang wanita melihat kepada kumpulan laki-laki. Asal hukum, seorang laki-laki tidak boleh memandang kepada wanita yang bukan mahram. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita tidak boleh memandang pada laki-laki yang bukan mahram. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Katakan kepada kaum mukminin, laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Katakan kepada kaum mukminat, yang perempuan, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ini asal hukumnya. Akan tetapi hadis ini mengeluarkan dari asal hukum tersebut, di mana seorang wanita boleh memandang kepada kumpulan laki-laki yang bukan mahram. Nah, dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Kumpulan, jadi bukan kepada satu orang, ya. Bukan kepada satu orang. Tapi kepada kumpulan. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kepada kumpulan orang-orang Habasyah untuk melihat permainannya mereka. Nah. Dan di sini disebutkan pula oleh pengarang kitab Subulus Salam, kata beliau, fihi dalalatun ala jawazi nadharil mar'ah ila jumlatin nas min duni tafsilin li afradihim. Bahwa di dalam hadis itu tadi, hadis Aisyah, terdapat dalil bolehnya seorang wanita melihat kepada kumpulan manusia, ya, tanpa dirinci kepada satu orang per orang dari mereka, tapi kumpulan. Nah, wa anha, kemudian hadis yang berikutnya, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna walidatan sauda'a kana laha khiba'un fil masjid, adalah walidah, yang dimaksud walidah yaitu budak. Istilah walidah biasanya yang dimaksud adalah budak atau pelayan. Bahwa seorang wanita budak yang berkulit hitam, kana laha khiba'un fil masjid, adalah wanita ini memiliki khiba. Khiba maksudnya adalah kemah. Ya. Kemah, ada yang mengatakan dia terbuat dari wool, ya. Naam. Ada pula yang mengatakan bahwa kemah tersebut terbuat dari bulu-bulu hewan. Kana laha khiba'un fil masjid. Wanita ini memiliki kemah di masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatsu 'indi. Dan adalah wanita ini datang kepadaku dan kadang-kadang dia berbincang-bincang denganku. Yani dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-hadith muttafaqun alaih. Hadith ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadith ini disebutkan secara lengkap dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang wanita budak yang hitam ini. Dahulu bahwa wanita budak ini adalah miliknya salah satu kampung dari kalangan Arab. Lalu mereka membebaskan wanita tersebut. Nah, suatu ketika wanita ini bersama tuan-tuannya dari kalangan Arab ini, wanita ini keluar, ya, sendirian, bersama dengan seorang anak wanita kecil. Nah, ini masih sangat kecil sekali. Nah, lalu pada saat dia bersama anak kecil tersebut, lalu anak ini diletakkan di sebuah tempat, ya, di luar rumah, semacam tanah lapang. Ketika dia meletakkan anak tersebut, ya, mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada burung elang, ya. Burung elang atau raja wali itu, hah? Yang biasanya menyambar anak ayam itu, hah? Elang. Nah, datanglah burung elang tiba-tiba. Burung elang ini menyangka bahwa itu adalah hewan, ya, ataukah daging, maka disambar anak itu. Disambar dan dibawa oleh elang tersebut. Nah, akhirnya orang-orang Arab ini, ya, ketika mereka hendak mencari anak tersebut kemana, mereka tidak mendapatkan. Maka mereka pun menuduh wanita tersebut, karena wanita ini tadi yang bersama anak itu. Ya, kamu bawa kemana dia? Mereka periksa. Ya, jangan-jangan disembunyikan. Sampai kurang ajarnya orang-orang Arab ini, itu diperiksa semua, seluruh tubuh wanita ini, sampai ke kemaluannya. Allahul musta'an. Ya, entah maksudnya apa. Nah, pada saat pemeriksaan itu, ya, ketika wanita ini diinterogasi oleh mereka, tiba-tiba elang itu datang lagi dan melemparkan anak tersebut. Ya, dikembalikan ke tempatnya semula. Subhanallah. Lalu setelah itu, mereka pun mengetahui bahwa kesalahan bukan dari wanita ini, ternyata diculik oleh burung elang. Lalu kemudian setelah itu, wanita ini pun pergi meninggalkan orang-orang Arab ini dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Rasulullah, lalu mendengarkan tentang Islam dan dia pun menyatakan keislamannya. Nah, namun dia tidak punya tempat tinggal, Sehingga dijadikanlah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, di mana dia membuat kemah lalu tinggal di salah satu sudut dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sini juga kita mendapatkan faedah dari faedah yang sebelumnya, dari hadis yang sebelumnya tentang sakitnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala, yang menunjukkan bolehnya membuat kemah di masjid. Dan bahkan diperbolehkan bagi seorang wanita dalam kondisi darurah dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Diperbolehkan tidur di masjid. Naam. Dan juga wanita tersebut biasa menyapu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalam masjid. Maka ini semua menunjukkan bahwa diperbolehkan ya bagi seorang wanita pun. Dan juga para ulama berdasarkan hadis-hadis dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa beriktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menunjukkan bolehnya. Ya, sekali lagi dengan syarat aman dari fitnah dan tidak terjadi ikhtilat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan dari hadis-hadis ini. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lalu yang belum sempat kita jawab. Bolehkah sholat witir bersama istri dengan jamaah di rumah? Boleh. Nah, berdasarkan hadis-hadis keumuman tentang bolehnya sholat berjamaah, hadis riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, juga riwayat Tirmidzi. Apa yang kita perbuat karena saya meninggalkan sholat subuh karena ketiduran sampai bangun waktu duha, bolehkah menggantikan sholat subuh dengan waktu duha? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha fa kaffaratuha hina yadhkuruha." Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa sholatnya, maka penebusnya adalah dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya. Ya, jadi kalau misalnya dia ketiduran sholat subuh sampai jam 9 pagi, ketika dia bangun dan dia teringat bahwa dia ternyata belum sholat, dia kerjakan pada saat itu. Nah, dia kerjakan pada saat itu. Dan itu telah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam satu perjalanan. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Qatadah Ibnu Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dalam keadaan letih, maka mereka pun singgah di satu lembah dan mereka beristirahat. Karena lelahnya mereka semuanya tertidur sampai meningginya matahari. Yang paling pertama bangun kalau tidak salah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan mereka, kebiasaan mereka tidak membangunkan Rasulullah SAW sampai Rasulullah sendiri yang bangun. Maka mereka pun terbangun, dan ketika mereka hendak mengerjakan sholat di situ, kata Nabi SAW, lanjutkan perjalanan karena tempat itu adalah merupakan tempat berkumpulnya para syaitan. Maka mereka meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat yang lain, lalu kemudian mereka singgah, lalu Bilal radhiyallahu ta'ala mengumandangkan adzan, lalu dikerjakan sholat sunnah sebelum fajar, ya, qabliyah, walaupun sudah tinggi matahari, lalu setelah itu iqamah, lalu dikerjakan sholat subuh secara berjamaah. Apa hukumnya melihat wanita sekali karena tidak sengaja? Kebanyakan wanita-wanita sekarang berpakaian telanjang. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, bagaimana hukumnya ikhtilat yang terjadi di Masjidil Haram, terutama pada musim haji, yang tidak jarang terjadi suatu kemaksiatan? Apakah perkara tersebut sesuai dengan syariat atau tidak? Ya, tentunya namanya ikhtilat tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi yang terjadi di Masjidil Haram adalah suatu yang tidak mungkin ditolak. Ya, yakni suatu yang sangat sulit sekali. Ya, orang datang dari berbagai tempat. Ya, demikian banyak orang-orang yang tidak tahu diatur. Ya, naam, dalam keadaan yang demikian di Masjidil Haram, dan itu Dan di samping itu pula kita mengetahui keutamaan yang besar salat di Masjidil Haram, tempat yang paling afdal yang ada di muka bumi ini. Nah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus, siapa saja yang salat di Masjidil Haram mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, 100.000 kali dibandingkan salat di tempat yang lain. Nah. Ya. Dan tidaklah mengurangi keutamaan salat di Al-Masjidil Haram dengan adanya yakni sebagian dari kalangan para wanita yang mereka tidak berhijab dengan hijab yang sempurna. Nah, dan tidak menghalangi keutamaan tersebut adanya fitnah. Nah, sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Sehingga kita mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekemampuan kalian. Ya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Apakah dalil yang mengatakan apabila masjid tidak dikumandangkan azan dan tidak ditegakkan sholat jamaah dalam satu waktu, maka kampung masyarakat tersebut berdosa? Naam. Ya, satu kampung harus ada dikumandangkan azan. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Naam. Apabila tidak dikumandangkan azan, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada syiar Islam di situ. Wajib hukumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melakukan penyerangan ke sebuah kampung, maka ditunggu hingga subuh hari. Apabila telah tiba waktu subuh, maka diperhatikan apakah mereka mengumandangkan azan. Kalau mereka mengumandangkan azan, berarti mereka muslimin sehingga Nabi SAW tidak menyerang mereka. Namun apabila mereka tidak mengumandangkan azan, menunjukkan bahwa mereka bukan muslimin. Fa'aghara alaihim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah boleh membaca Al-Qur'an di atas kendaraan? Boleh. Tidak ada larangan. Bolehkah di kapal dalam keadaan di luar daerah mengadakan salat Jumat? Kalau seluruhnya orang-orang yang musafir, sebaiknya mengerjakan salat zuhur. Sebaiknya yang dikerjakan adalah salatul zuhur kalau seluruhnya musafirin. Nah, namun apabila sebagian mereka orang-orang yang mukim, maka mereka melaksanakan salat Jumat dan musafirin mengikutinya. Mana yang lebih utama, jamak qasar atau sekedar jamak di atas kapal di luar daerah? Nah, ada dua hukum masalah jamak dan qasar. Tentang mengqasar salat bagi seorang musafir, hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang sahih, kecuali apabila mereka sholat di belakang orang yang mukim. Kalau mereka sholat di belakang orang yang mukim, maka wajib hukumnya mengikuti imam yang mukim dengan menyempurnakan sholat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun masalah jamak, menjamak sholat ini tergantung keadaan dan tergantung kebutuhan. Apabila dibutuhkan, maka boleh mereka menjamak sholat. Namun kalau tidak dibutuhkan, maka sebaiknya dikerjakan sholat tersebut pada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat tersebut terhadap kaum mukminin sudah ditentukan waktu-waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah ta'ala. Sisa dari pertanyaan akan kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.